milik Yesus di atas segalanya. Kemegahan dunia pudar sinarnya, kan ku pilih Yesus, Dia yang abadi, karena dunia ini akan binasa. Akan ku lepas pegang tangannya, melangkah bersamanya. Kan ku pilih Yesus, tiada tiada artinya. Kan ku pilih Yesus, Dia yang berarti. Kekal kasih kuasanya, takkan ku lepas pegang pilih Yesus, tiada.